Sebagai tai langkah kaki denai ayunkan sairi yang hujan turun denai bacaan boleh ndak nampak mata palinang tinggalkan urang den sayang walaupun baik den luluh jua nan bansai makanan kaya. Nasib surat tanding.